Shalom. Shalom, selamat pagi. Iya, hari ini tema yang diberikan oleh pengurus kepada saya adalah mengenai otoritas absolut kitab suci. Kalau kita lihat di warta, dalam bulan ini kita membahas tentang Alkitab, ya, tentang firman Tuhan. Nah, sekali lagi kalau saya katakan begini, dalam doa pun saya katakan bahwa kita bersyukur kita punya Allah yang membuka dirinya supaya kita kenal. Jadi ada bagian-bagian yang harus kita pahami. Ada bagian-bagian yang harus kita kenal siapa Allah kita. Sehingga hidup kita menjadi orang-orang Kristen yang mampu mempertanggungjawabkan iman percayanya. Otoritas absolut kitab suci. Saya mulai dengan satu bagian seperti ini. Bapak, Ibu, teman-teman pasti masih ingat ya dengan istilah sola scriptura. Ada sola fide, satu lagi. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Ya, ada teman saya, anaknya tiga-tiganya namanya itu. Ya, semuanya sola fide, sola gratia, sola scriptura. Ya, jadi berat banget tuh nama anaknya tuh ya, tiga-tiganya ya. Nah, salah satu prinsip yang penting ya, ketika orang-orang reform menegakkan ini. Tiga hal tadi, bagaimana hanya dengan anugerah kita boleh mengenal Kristus. Dengan iman Allah boleh memampukan kita mengenal dia. Dan dengan firman Tuhan kita boleh terus mengenal dia di dalam hari-hari hidup kita. Hanya percaya kepada Alkitab, masih ke depan. Hanya percaya kepada Alkitab ya, yang adalah firman Tuhan. Karena itulah Alkitab memiliki otoritas tertinggi. Kalau kita katakan sekolah skriptura itu, kita belajar berita keselamatan itu ada di dalam Alkitab. Kita tahu kita ditebus oleh Tuhan. Kita tahu kita diselamatkan menjadi anak-anak Tuhan. Itu ada di Alkitab. Sumber iman percaya kita, ya, kita bisa uji, itu ada di dalam Alkitab. Dan bahkan sebelum reformasi, Alkitab itu hanya dibaca oleh rohaniwan. Tapi sekarang kita diberi kesempatan untuk boleh membaca firman Tuhan dengan sangat bebas. Dan inilah salah satu pendorong bagi Martin Luther ketika Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Ya, terjemahan PB karya Luther itu diterbitkan di tahun 1522. Dan seluruh Alkitab lengkap diterbitkan pada tahun 1534. Jadi bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan gerakan untuk boleh terus menjadi saluran berkat Tuhan di dalam proses pembacaan Alkitab. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hal ini adalah begini. Kenapa ya para reformer itu sangat menjunjung tinggi otoritas Alkitab? Kenapa harus seperti itu? Dan berdasarkan apa kita menerima otoritas Alkitab itu? Dan terakhir, bagaimana kita tahu dan kita yakin bahwa yang ditegaskan tentang otoritas Alkitab itu benar adanya? Bapak, Ibu, Saudara, tidak cukup kita hanya sekedar mendengar. Tidak cukup kita hanya sekedar tahu, ya aku tahu. Tapi bagaimana kita bisa melakukan itu menjadi bekal, menjadi satu pembiasaan dalam hidup kita sehari-hari. Itulah Alkitab yang kita kenal. Ya, jadi Alkitab itu bukan sekedar ketika kita memahami pasal undang-undang dasar gitu ya. UUD pasal 28, UUD pasal 30, enggak. Alkitab bukan sekedar kita hafal Yohanes 3 ayat 16 seperti robot kalau dipencet langsung bunyi karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Tapi bagaimana kita bisa memahami itu dalam hidup kita? Nah, itulah pentingnya kita belajar tentang otoritas Alkitab. Nah, otoritas Alkitab itu saya mengutip pernyataan dari Calvin. Calvin mengatakan begini, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah karena kesaksian Roh Kudus. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah karena kesaksian Roh Kudus. Disitulah peran Roh Kudus yang menyingkapkan banyak hal untuk kita. Kalau hanya berdasarkan pemahaman saya pribadi, pemahaman bapak ibu pribadi, pemahaman adik-adik pribadi, kita gak akan pernah mengenal siapa Allah. Karena masing-masing memiliki versi. Tapi Roh Kudus yang memampukan itu, hanya anugerah yang memberikan itu kepada kita. Dan otoritas Alkitab tidak tergantung pada bukti-bukti kehebatan dan kesempurnaannya. Tetapi oleh apa? Tetapi oleh iman yang sudah Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Dalam hidup setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan mempercayai Alkitab, menaklukkan di bawah otoritas Alkitab itu. Kita buka sama-sama coba. 1 Korintus 2 ayat 13 sampai 14. Yang sudah ketemu boleh bacakan buat kita. 1 Korintus 2 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus 2 ayat 13 sampai 14. Silakan. Ya. Jadi hikmat bukan hikmat manusia, tapi hikmat dari Allah sendiri. Allah yang menyingkapkan itu untuk kita. Makanya kita mengenal Allah bukan karena kita hebat. Kita mengenal Allah bukan karena kita kuat, tapi Allah yang membukakan dirinya kepada kita supaya kita kenal. Tahu dari mana? Tahu dari Alkitab. Roh Kudus yang menolong. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita bicara mengenai otoritas Alkitab. Alkitab punya otoritas karena merupakan saksi dari Roh Kudus, saksi Kristus yang diilhami oleh Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16. Masih ingat kalimat ini tentang otoritas Alkitab? Segala sesuatu yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk. Oke, kita buka deh sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk, 2 Timotius 3 ayat 16. Siapa yang sudah ketemu boleh bacakan buat kita? Yuk, 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, 4. Yang pertama bicara apa? Bicara segala yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita lihat tahap-tahapnya ya, bagaimana Alkitab itu mengajar kepada kita. Bukan hanya orang tua yang mengajar. Bukan hanya sekedar dosen atau guru. Bukan hanya sekedar buku yang mengajar. Tapi firman Tuhan yang mengajar. Dan bukan hanya dia mengajar kita. Tapi apa? Dia mau menyatakan kesalahan kita. Sama seperti orang ketika bercermin. Dia bisa lihat apa yang kurang dari tampilan dia hari itu. Itu Alkitab. Jadi ketika kita mengajar orang lain. Alkitab sekaligus juga mengajar kita. Pedang bermata dua di situ. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Nah ini hebatnya. Banyak orang hanya bisa menyatakan kesalahan orang lain. Menunjuk orang lain, tapi tidak mau memperbaiki kelakuan orang lain. Ya, kamu salah, kamu gak benar. Benarnya gimana? Saya gak tahu. Silakan cari jalan sendiri benarnya gimana. Sehingga banyak orang yang frustasi ketika anak-anak muda contohnya begitu. Saya kemarin baru mendapati 5 orang mahasiswa saya yang sedang dalam proses untuk saya kenakan SP gitu ya. Karena mereka mabuk di kampus. Waktu saya tanya, kenapa kamu harus minum pagi-pagi, 8:30 pagi? Ya, saya dilaporin, ada salah satu dosen di Fakultas Sastra, dia bilang, ibu tolong ibu naik ke lantai 2. Ibu lihat anak-anak ibu di situ, sedang ngapain. Saya naik ke atas 8:30 pagi, iya saya lihat mereka sedang mabuk. Dengan mata merah, puntung rokok bertebaran, gelas-gelas minuman bertebaran. Lalu saya tanya, kenapa kamu melakukan ini? Diam. Gak lama mereka tarik saya. Ibu saya salah. Saya minta maaf sama ibu. Ya, perempuannya 1, lakinya 4. Yang minta maaf bukan yang perempuan, yang laki. Dia peluk saya, dia bilang, ibu jangan salahin yang lain, salahkan saya. Dia alumni, baru saya luluskan bulan lalu. Saya yang menguji skripsi dia. Saya kecewa banget. Saya berharap anak-anak alumni seharusnya menjadi contoh buat adik-adik kelasnya. Waktu dia menyatakan, saya salah. Berulang-ulang dikatakan saya salah. Saya tanya, apa salahmu? Ya salah saya gak bisa larang yang lain ikut mabuk. Lantas, gak apa-apa deh bu yang lain ibu jangan marahin. Tapi marahin saya. Tapi kamu ngerti salahmu. Ya cuman itu bu, gak bisa melarang orang mabuk. Dengan pandangan yang sudah antara fly iya dan tidak gitu ya. Yang saya mau katakan adalah, kenapa kamu melakukan ini? Saya banyak masalah bu. Dengan masalah, dengan minum, kamu pikir selesai masalahmu? Enggak juga. Tapi sejenak saya bisa lupakan bu. Pada saat dia cerita itu, saya tarik dia ke ruangan saya. Dan kita banyak hal bicara itu. Saya cuma katakan semua hidup pasti punya masalah. Tapi setiap masalah selalu ada jawabannya. Ada Tuhan bersama dengan kamu. Orang tuamu tidak ada di situ. Dosenmu tidak melihat apa yang kamu lakukan. Tapi Tuhan melihat. Firman Tuhan bukan hanya sekedar menodong kita, kamu punya masalah, kamu salah, kamu ini, kamu itu. Tapi dia memperbaiki kelakuan. Itulah firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan, Tuhan selalu berulang-ulang katakan, jangan lakukan kesalahanmu lagi. Pergi, jangan lakukan itu lagi. Di dalam hidup kita, kita juga harusnya seperti itu. Belajar kebenaran firman. Bukan hanya bisa menyatakan dia salah, kamu salah. Tapi belajar bagaimana memberikan masukan kepada orang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan itu salah, itu salah. Kalau firman Tuhan katakan itu benar, itu benar. Saya bangga menjadi orang Kristen. Tidak pernah ada dosa abu-abu di dalam hidup agama Kristen. Tidak pernah ada sesuatu yang ambivalen. Kita bingung ini salah, apa itu yang benar. Ini benar, apa itu yang salah. Tidak pernah ada. Jelas salah, salah, benar, benar. Dan terakhir Tuhan bilang, firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Kita dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang Kristen standarnya tinggi? Iya. Kok orang Kristen nyontek? Kok orang Kristen mabok? Kok orang Kristen ngomong kotor? Lantas pertanyaannya, kalau bukan orang Kristen kok enggak apa-apa ya Bu? Orang Kristen, kita punya standar yang lebih tinggi. Karena itu kita seharusnya bangga. Dunia mengenal kita punya standar yang tinggi. Dan ketika kita ada di situ, kita dituntut hal yang sama. Itulah yang Tuhan jaga dalam hidup kita. Kalau kita enggak mau, ya enggak usah jadi orang Kristen begitu. Ya. Jadi kita belajar bagaimana itulah otoritas Alkitab. Dia bukan hanya sekedar mengajar kita, tapi yang terakhir buntutnya mendidik orang dalam kebenaran. Dan yang kedua, jika kita ingin tunduk kepada otoritas Kristus, kita harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Ini John Stott mengatakan itu. Firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, kita baca, kita pelajari, dan bukan hanya sekedar mandek dalam hati kita, tapi keluar berbuah menjadi buah yang manis untuk Tuhan. Mengenal Kristus di dalam hidup kita adalah satu anugerah yang luar biasa. Tidak banyak orang-orang yang bisa mengenal siapa Allahnya. Tapi orang Kristen punya kesempatan yang sangat luas mengenal siapa Allah kita. Dan kebebasan sejati hanya ditemukan di bawah otoritas Kristus. Otoritas yang dimediasi melalui Alkitab. Bapak Ibu, belajar banyak Alkitab membuat kita semakin mengenal siapa Allah kita. Tidak banyak orang punya kesempatan seperti kita bisa belajar kebenaran firman itu. Penulis Alkitab itu bukan hanya satu orang Bapak Ibu. Penulis Alkitab itu ada 40 orang. Gaya penulisannya beda-beda. Ya saya kalau baca skripsi, orang sudah tahu ini pembimbingnya bimbingan saya. Kalau modelnya begini, ini pembimbingan Bapak A. Model ini Bapak B. Gitu. Bahkan tempat rental di dekat kampus kami itu sudah tahu. Jadi kalau mahasiswa enggak punya komputer, dia datang ke tempat rental itu, "Bang, mau ketik." "Siapa dosen pembimbingmu?" "Bu Iva." "Ah, aku udah tahu gayanya Bu Iva." Bayangin tuh, tukang rentalnya. Enggak pernah kuliah sama saya. Tapi dia bisa tahu kalau gaya Bu Iva nulis begini nih urutannya. Ya. Kalau misalnya dia bilang, "Bang, aku mau ngetik. Siapa dosen pembimbingmu?" "Bapak X." "Aku udah tahu lagi lain sama Bu Iva. Dia modelnya begini nih." Jadi saya kadang-kadang bingung nih yang ketik siapa? Rental di sebelah Gang Senggol, namanya Gang Senggol karena saking sempitnya harus lewat harus nyenggolan gitu ya. Saya lihat urutannya rapi juga ya. Padahal kamu berantakan banget kalau nulis. "Oh, Abang itu udah tahu Bu gaya Ibu," katanya. Jadi kalau Ibu bimbing pasti modelnya begini. Nah, artinya apa? Setiap orang punya ciri khas dalam menulis. Nah, orang-orang yang Tuhan pilih itu juga mempunyai gaya penulisan yang beragam. Lalu menggunakan bahasa yang berbeda. Bahasa Ibrani ya, bahasa Yunani, bahasa Aram. Tapi kesatuan inti dari berita firman Tuhan ini sama. Kesatuan intinya sama. Dengan bahasa yang berbeda, dengan karakter penulis berbeda, kesatuan inti beritanya sama. Nah apalagi yang kalau kita lihat dalam apa yang menarik sebetulnya dalam Alkitab ini. Alkitab itu penulisnya itu hidup di beberapa benua. Palestina, Babilonia, Yunani, Roma, gitu ya, Asia Kecil. Dan dipisahkan oleh rentang waktu lebih kurang 1600 tahun. Kalau saya nulis sesuatu, 2 atau 3 tahun kemudian mungkin bisa berubah. Ya. Makanya kalau kita kan membuat satu kutipan, kita mengambil kutipan apa kata orang, enggak boleh kan? katanya Pak Tony seperti ini, lantas kamu masukin. Kata Pak Tony adalah begini. Lantas kita konfirmasi, Pak Tony pernah ngomong ini? Kagak pernah. Dari mana tuh? Bapak dulu ngomong gini, Pak. Enggak. Itu kan harus terdokumentasi ya, kalau kita mengutip ya, bicara orang atau omongan orang. Nah, bayangkan dalam waktu 1600 tahun, enggak meleset. Itu luar biasa. Itu bukan pekerjaan manusia. 1600 tahun tidak pernah meleset, tidak ada yang meleset. Dan memberitakan kisah yang sama dari awal sampai akhir, selalu ada benang emasnya yang dirajut melalui isi Alkitab. Jadi tidak pernah kita baca Alkitab bertentangan, semua ada benang emasnya. Dan kita akan berdecak kagum, sungguh luar biasa, hebat. Tidak ada buku seperti itu. Saya penggemar novel, kalau saya baca novel, saya ingat nih, misalnya dia biasa tulis, misalnya kayak Margate, dia pasti akan tulis, lihat novel yang lalu. Di sini tokoh ini sudah muncul di novel ini. Begitu ya kalau kita baca Margate. Saya kadang waktu baca Tessa misalnya. Novelnya judulnya Tessa. Tokoh Ramona ini sudah muncul di bagian ini. Saya pasti ambil lagi novel yang itu. Benar gak dia muncul? Di bagian mana gak muncul nih? Ini pasti salah cetak. Nah saya komentarnya begitu tuh ya. Waktu saya baca ini saya tahu nih. Dia udah muncul di tokohnya di mana. Itu kalau kita baca novel. Novel yang pengarangnya sama gitu ya. Kita akan tahu, seperti Mirawe, dia kan bicara mengenai dunia kedokteran. Jadi kalau istilah ini muncul, kita akan tahu, oh ini udah pakai nih, dia pakai istilah ini di sini nih, waktu dia nulis Carmilla misalnya. Ya, jadi Alkitab 1600 tahun, gak ada yang meleset. Itu hebat, luar biasa. Ada benang merahnya, benang emas ya, ini disulam di situ. Nah, kembali kalau kita lihat di sini, Alkitab. Ya, Alkitab itu firman Allah. Ya, firman Allah, semuanya firman Allah. Bukan sebagian firman, sebagian bukan. Sebagian firman, sebagian bukan. No, semua firman Allah. Berasal dari inspirasi Allah. Ya, ya tadi sudah kita baca ya. Dan unik dalam segala hal. Keunikan itu tadi. Penulis beragam, pekerjaan penulisnya juga beragam. Ada yang nelayan, ada yang dokter, benar gak? Ada yang orang sekolah tinggi. Yang nelayan siapa? Yang nulis Alkitab. Hah? Petrus ya, gitu ya. Yang sekolah tinggi. Yang sampai berguru, gurunya hebat tuh. Iya, Paulus, betul ya, Paulus. Lalu yang kerjaannya dokter, dia nulis Alkitab juga, Lukas. Bayangin tuh, profesinya beda-beda, tapi beritanya bisa sama. Ah, itulah uniknya. Ya, unik banget ya. Jadi kalau saya menulis, Pak Netson menulis gitu ya, misalnya Andika menulis dengan gaya seninya begitu, pasti beda. Tapi inti beritanya sama. Tuhan pakai orang-orang itu, diperlengkapi oleh Roh Kudus. Dan itu selalu relevan di dalam sepanjang sejarah. Selalu tergenapi. Relevan. Gak pernah gak berhubungan. Gak pernah meleset. Selalu pas. Ya, waktu dikatakan, ajarlah anakmu berulang-ulang tentang kebenaran firman Tuhan. Coba sekarang, kaitkan dengan zaman sekarang. Kira-kira penting gak kalau orang tua ngajarin Anda yang muda firman Tuhan berulang-ulang? Penting gak? Penting ya. Orang gak diajarin berulang-ulang aja kacau hidupmu kan gitu ya. Harus berulang-ulang gitu kan. Kok firman Tuhan ingetin itu ya? Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kita akan kembali diingatkan, benar Tuhan. Itu relevan dalam hidup saya. Bagaimana ketika Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Cobalah rasakan hidup di luar Tuhan. Tapi coba temukan perbedaannya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, itu jelas sangat berbeda. Ya, inilah firman Tuhan. Dan karakteristiknya dari Alkitab itu sendiri adalah dia punya wibawa. Wibawa Alkitab seperti apa sih? Coba kita lihat Titus 1 ayat 15. Yuk, yang muda coba. Titus 1 ayat 15. Anak muda silakan baca, yang merasa masih anak muda. Titus 1 ayat 15. Ayo yang anak muda baca. Yuk, silakan. Titus 1 ayat 15, anak muda. Masa Pak Tony lagi yang baca? Pak Tony udah gak muda, mau punya cucu sebentar lagi. Ayo anak muda. Titus 1 ayat 15. Ya, semualah yang melakukan itu. Ya, Allah yang menyucikan itu dalam hidup kita. Lalu Alkitab itu apa? Cukup. Alkitab itu cukup. Apa artinya cukup? Alkitab cukup untuk menyatakan kehendak Allah kepada manusia seperti yang Allah ingin nyatakan. Alkitab tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, dan tidak ada ayat Alkitab yang boleh dibuang dan yang enggak berlaku, enggak ada. Alkitab cukup sampai sekarang. Ya. Kalau tadi Alkitab punya wibawa tertinggi dalam hidup manusia. Dia menyatakan apa yang benar, dia menyatakan apa yang salah secara mutlak gitu ya. Dan yang kedua, ketika Alkitab dikatakan cukup, cukup untuk kita mengenal kehendak Allah dalam hidup kita. Baca Alkitab saja sudah sangat lebih dari cukup mengenal siapa Kristus. Yang ketiga, tidak bisa menyesatkan. Alkitab itu tidak bisa hilaf seperti manusia. Sorry, saya hilaf. Kenapa kamu nyontek ujian pagi ini? Maaf Bu, saya hilaf. Ya. Dan kita sering menggunakan kata-kata hilaf. Ya. Alkitab gak seperti itu. Alkitab merupakan firman Allah di dalam pengilhaman Roh Kudus. Alkitab tidak bersalah sedikit pun dan tidak pernah menyesatkan manusia ketika membacanya. Keempat, Alkitab tidak bisa salah. Tidak bisa salah karena dia bukan produk manusia. Bapak Ibu, kalau kita membuat barang, memproduksi barang, itu udah produk gagal ya. Entah dia cacat, entah dia rusak. Alkitab tidak ada kesalahan. Beda dengan pembuatan manusia. Manusia kalau membuat segala sesuatu bisa gagal. Buat kue bisa bantet. Buat nasi goreng bisa angus. Ya, ngerebus air aja bisa kering begitu ya. Nah, Alkitab tidak atau bukan buatan manusia. Tidak ada kegagalan di situ. Alkitab diilhamkan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus. Karena itu Alkitab tidak pernah salah. Tidak pernah salah dalam hal apa? Di dalam ajarannya, di dalam maksudnya, di dalam tujuannya, dan kalimat-kalimatnya. Baik geografis, historis, maupun teologi. Inilah Alkitab. Ya. Dan Alkitab punya kejelasan. Jelas apa yang ingin diajarkan. Dia tidak pernah abu-abu. Dia enggak pernah ragu-ragu menjelaskan itu. Dan terakhir adalah Alkitab satu kesatuan. Perjanjian lama 39 kitab dengan perjanjian baru 27 kitab. Itu tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Itu selalu tergenapi. Kalau kita baca Alkitab, kita akan semakin mengenal. Kita akan tahu, oh seperti ini, oh seperti ini. Yang dituliskan Yesaya ada di perjanjian baru. Ya, yang di Nabi Mika tuliskan ada di perjanjian baru. Jadi dia merupakan satu kesatuan, gak terpisahkan. Ya, bukan berarti bahwa kita bacanya hanya lama aja ya. Lalu kita akan terus hidup di bawah Taurat. Tapi ketika kita baca baru, perjanjian baru, kita akan melihat bahwa Kristus yang sudah menebus kita. Yang sudah membuat kita bisa bertemu dengan Allah oleh karena pengorbanan dia di kayu salib. Kita tidak akan pernah mengerti siapa Tuhan kita. Kalau kita belajar Alkitab hanya sesuka kita. Kalau kita mau belajar, kita buka ini. Kalau kita mau lihat hal-hal yang enak, kita hanya buka hal-hal yang enak. Tapi kita lupa bahwa ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, ada dua sisi mata uang di situ. Bukan hanya kita mengenal Allah kita yang sumber rezeki, gitu ya, anugerah, berkat, dan sebagainya. Tapi di satu sisi ada komitmen, ada bayar harga, ada sangkal diri, ada pikul salib. Itulah orang Kristen. Makanya kalau kita mengajarkan kepada orang, terutama ketika KKR kita jadi konselor, selalu ingatkan kepada dia, mengikut Tuhan bukan sesuatu yang gampang. Ketika kamu nanti ikut Tuhan, masalah itu hilang. Ketika kamu nanti ikut Tuhan, bahwa kamu hidupmu pasti bahagia, gak ada masalah, enggak. Waktu kamu ikut Tuhan, kamu mendapatkan damai sejahtera. Karena ketika masalah datang dalam hidupmu, kamu tidak pernah sendiri. Kamu punya Tuhan. Tapi di situ ada komitmen yang harus kita jaga bersama dengan Tuhan. Layaknya hidup pernikahan. Bukan hanya suami yang harus berkomitmen. Atau bukan hanya istri yang harus berkomitmen. Tapi ada kedua pihak yang berkomitmen. Jelas Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kitalah manusia yang sering lari daripadanya. Firman Tuhan menjelaskan itu. Ada harga yang harus kita bayar. Mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar? Iya. Mengikut Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Ya, kalau kita sekarang ikut Tuhan, betul gak? Semakin kita mau belajar firman Tuhan, semakin kita janji mau melakukan hal lebih baik lagi dalam hidup kita, semakin banyak masalah dalam hidup kita. Benar? Iya. Yang seringkali waktu kita bisa lewat, kita nengok ke belakang, kita baru lihat, iya Tuhan aku bisa lewatin itu. Dulu aku nangis banget. Waktu aku lihat masalah itu, aku gak mungkin lewat dari masalah itu. Tapi sekarang, aku bisa nengok ke belakang dan aku bisa lihat, aku bisa melampaui masalah itu bersama dengan Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Kesatuan itu ada. Ada dua tokoh yang saya ambil bagaimana mereka memandang Alkitab. Yang pertama adalah seorang penulis buku rohani. Dia katakan begini, ke-66 buku di dalam Alkitab, ya, ke-66 buku dalam Alkitab merupakan satu kesatuan yang sempurna. Suatu wahyu yang bertujuan, suatu bukti yang bertahap bahwa Alkitab lebih daripada sekedar pekerjaan orang yang cenderung keliru. Banyak buku-buku rohani dia yang sudah diterbitkan. Dan ini yang dia katakan, bahwa Alkitab lebih daripada sekedar pekerjaan orang yang cenderung keliru. Dan Jenderal Robert Lee adalah jenderal jenius yang memenangkan banyak peperangan. Dia mengatakan, di dalam semua kebingungan dan penderitaan saya, Alkitab belum pernah gagal memberi kepada saya terang dan kekuatan. Apakah kita pernah mengalami hal yang sama seperti mereka? Di dalam kegagalan saya, Alkitab memberikan jalan. Ketika kita membaca kebenaran firman itu, kita kembali dikuatkan. Kita kembali disegarkan. Itulah Alkitab. Firman Allah yang boleh kita kenal. Di dalam perjalanan belajar firman Tuhan, ternyata ada juga bahayanya. Bahaya yang dinama adalah sinkretisme. Ajaran ini mengatakan, ada tiga kutipan yang saya ambil di kamus bahasa Inggris Indonesia, menyatakan sinkretisme itu adalah penyatuan aliran. Yang kedua katakan dari Berkhof dan Enkler adalah pencampur adukan agama. Dan terakhir dari Profesor Siagian adalah proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama atau kepercayaan. Seringkali orang mengatakan ketika kita belajar Alkitab, bicara otoritas Alkitab yang seharusnya dia menjadi paling tinggi, yang punya kuasa wibawa paling tinggi, kita suka turunkan tuh. Kita menganggap bahwa ya udahlah, disesuaikan aja. Ya. Dipadukan aja dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Misalnya ya, kalau saya katakan sinkretisme dari ketiga ini ya, adalah usaha penyatuan atau pencampur adukan berbagai paham agama dengan kecenderungan untuk mendamaikan paham-paham itu. Ya. Jadi kalau ini gak boleh, masa sih gak boleh? Cobalah kita cari jalan tengahnya. Makanya kan dialog antar agama itu suka terjadi ya. Hanya kita coba melihat, oh ternyata Kristen kayak gini ya. Kalau agama lain ngajarnya kayak gini. Nah, sinkretisme itu menjadi sesuatu hal yang bisa membahayakan ketika kita belajar tentang otoritas Alkitab. Tujuan mereka apa? Mendamaikan seluruh paham-paham yang ada. Tidak lagi melihat bahwa Alkitab adalah memiliki wibawa atau kuasa tertinggi. Yang seperti tadi kita katakan di dalam karakteristiknya. Nah, tujuan mereka apa? Ketika mendamaikan paham-paham itu, mereka berusaha supaya terjadi damai. Gak ribut kalau orang bicara seperti ini, gak seperti itu. Allahnya orang Kristen tiga, Allah kami satu loh. Allah kita sama apa enggak sih sebetulnya sama Allah agama lain? Nah, bagaimana itu didamaikan? Masing-masing aliran masuk. Tapi ketika masuk di dalam proses itu, enggak seperti yang dibayangkan. Justru bukan kedamaian yang terjadi, tapi justru bertolak belakang dengan Alkitab. Nah, coba kita lihat ya, ada dua contoh sinkretisme. Yang pertama saya ambil dari pelayanan Filipus di Samaria. Ya. Kalau kita baca di Kisah 8 ayat 12, di situ Filipus bicara, dia mengabarkan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Jelas dia berbicara mengenai siapa Yesus itu, Filipus. Tapi di situ ada seorang yang bernama Simon, dia tukang sihir yang sudah bertobat. Yang dia katakan apa? Dia tidak bicara tentang kuasa dari kerajaan Allah tentang Yesus tadi, tapi dia bilang ada kuasa besar, itu Kisah 8. Ada kuasa besar. Artinya dia masih mencampur adukan kuasa besar itu siapa? Ya karena latar belakang dia dari tukang sihir. Bagaimana dia melihat bahwa bukan hanya sekedar itu Allah, ada satu kuasa di situ. Ya. Nah, coba kita lihat Kisah 8 ayat 18 sampai 22. Kisah 8 ayat 18 sampai 22. Yang sudah ketemu silakan bacakan buat kita. Yang keras ya. Kisah 8 ayat 18 sampai 22. Kisah 8 ayat 18 sampai 22. Silakan. Terus sampai 22. Iya. Kalau kita baca di situ ya. Tadi dikatakan di ayat 12 ketika Filipus berkata bahwa aku memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus. Lalu si Simon juga dia mengajarkan kuasa besar di ayat 10 sampai ayat ke 11, ya. Dan kalimat yang dicatat di ayat 11 bilang begini tuh. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi bukan karena dia bicara tentang kebenaran firman Tuhan, tapi karena dia sudah dikenal dan orang takjub kepada dia karena perbuatan sihir itu. Itu yang tadi coba dikatakan, dia memadukan firman Tuhan dengan kekuatan dari dirinya. Dan waktu kita baca tadi di ayat 18 sampai 22, ketika Simon melihat kalimat itu ya, bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan, ia menawarkan uang kepada mereka dan berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Bukan sesuatu hal yang bisa kita jual belikan ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika kita coba menyatukan apa konsep pikiran kita dengan konsep apa yang Allah mau. Enggak seperti itu. Itu yang terjadi. Sinkretisme terjadi ketika di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan Paulus? Coba kita lihat Paulus. Ya. Berikutnya, tolong Pak Julius. Ya. Paulus ya. Ada 6 ya yang saya catat begitu ya. Kalau kita lihat nanti Bapak Ibu bisa lihat begitu. Di dalam pelayanan Paulus ya itu di Athena, itu di Kisah 17, itu sinkretismenya adalah penyembahan berhala dari golongan Epikuros yang bicara mengenai rasionalisme. Bicara tentang mistis. Ah, itu ada di situ. Ya, jadi firman Allah itu harus rasional, lalu bicara mistis, dicampur-campur begitu ya, hal-hal yang mistis. Itu masalah sinkretismenya di Athena. Di Efesus, Efesus bicara apa? Itu ada godaan untuk menyembah dewa Artemis. Itu di Efesus. Ya. Jadi sinkretismenya ada peran dewa di situ seolah-olah. Yang ketiga di Roma. Roma ini bicara di Roma 1 ayat 23 sampai 25. Kita buka sama-sama deh. Coba lihat di Roma, apa yang terjadi? Roma 1 ayat 23 dan 25. Silakan yang sudah ketemu bacakan buat kita. Ya, itu yang mereka ganti. Ya, mereka ganti dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana, dengan burung, dengan binatang atau binatang menjalar apapun itu. Mereka coba apa? Menggantikan kebenaran Allah. Ah, itu sinkretisme. Ya. Jadi, kita enggak bisa menurunkan derajat firman Tuhan supaya kita lebih memahami seperti ini, enggak seperti itu ketika belajar firman. Saya katakan ketika benar tetap benar, salah tetap salah. Tidak ada kompromi di situ. Tidak ada pembenaran-pembenaran yang kita bisa katakan bahwa itu untuk membela. Enggak ada seperti itu. Ya, di Korintus. Korintus adalah salah satu kota budaya. Kalau kita belajar di Korintus bagaimana percampuran budaya itu banyak di situ. Di situ juga bicara apa? Sinkretismenya. Rasional. Segala sesuatu harus pakai akal. Masuk akal apa enggak? Dan apa? Tradisi menyembah berhala. Karena pencampuran budaya sangat banyak, Korintus adalah kota budaya, di sana banyak orang-orang menyembah berhala. Kompromi bisa terjadi. Di Galatia, itu terbentur sinkretismenya dengan adat istiadat Yahudi dan Taurat. Dan di Kolose, itu yang paling sering kita dengar saat ini, yaitu adalah filsafat yang kosong, palsu, ya, menurut ajaran yang turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi bukan menurut Kristus. Jadi kalimat-kalimat filsafat palsu, kosong. Nah, ajaran-ajaran seperti itu banyak, ajaran sesat banyak, bidat salah satunya. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu benar atau itu salah kalau kita enggak pernah tahu standar kebenarannya? Ya, saya ingat waktu saya dulu ngajar mata kuliah yang namanya ekonomi mikro, saya ajarkan mahasiswa saya tentang pasar persaingan sempurna. Waktu saya katakan pasar persaingan sempurna, barangnya homogen, pembelinya banyak, penjualnya banyak, symmetric information, harga sudah ditetapkan dalam industri, tapi enggak pernah ada dalam dunia nyata. Ada mahasiswa saya angkat tangan, Bu, kalau enggak pernah ada dalam dunia nyata, ngapain Ibu jelasin sama kita, Bu? Yang ada aja, Bu. Lalu saya bilang, saya tampung dulu nih pertanyaanmu. Berikutnya saya jelaskan lagi jenis pasar yang kedua, namanya pasar monopolistik. Saya bilang, barangnya sama persaingan sempurna. Tapi kalau monopolistik dibedakan. Dibedakan dari segi apa? Dari segi warna, dibedakan dari segi model, dibedakan dari tempat lokasi jualannya. Nah, dia udah mulai mikir nih yang tadi ngomong sama saya. Lalu yang kedua, pembeli sama penjualnya juga banyak. Sama seperti pasar persaingan sempurna. Tapi pembeli sama penjualnya banyak, dia sudah tahu informasi. Yang saya mau katakan adalah begini, kalau kamu beli kangkung ke pasar, kangkungnya sama-sama hijau kan? Pasar A, B, C, yang jualan tuh sama-sama kangkungnya warna hijau. Pertanyaan saya, kenapa kamu sering beli kangkungnya di abang yang di tengah? Kenapa enggak abang yang kiri, abang yang kanan? Ayo coba. Kira-kira kalau ibu-ibu, adik-adik beli kangkung, ada 3 penjual kangkung di kios ini ada 3, kenapa kita selalu belinya di tengah? Sama kok kangkungnya hijau. Kira-kira jawabnya apa? Yang jualnya ganteng, Bu. Baik lagi. Yang kiri jurus banget. Yang kanan, kiosnya jorok banget, banyak kecoa. Artinya apa? Waktu kita melihat produk itu, 1, 2, 3, kita milih yang 3, berarti sudah different, sudah beda. Bedanya karena apa? Karena penjualnya, bedanya karena lokasinya bersih gitu kan ya. Nah sama saya bilang, waktu bicara pasar persaingan sempurna, waktu saya katakan gini, itu gak pernah ada dalam dunia nyata. Yang ada adalah monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Dia baru ngangguk, oh jadi kalau kita mau tahu mengenai pasar ketiga itu, mesti belajar dulu dong standarnya pasar yang utamanya apa. Baru dia tahu kenapa itu akhirnya gak ada, yang ada adalah pasar ini. Ya, kita kan kalau beli barang begitu ya, barangnya boleh sama-sama, semua sama, serba sama. Tapi kita waktu beli menjatuhkan pilihan hanya kepada yang itu, berarti itu sudah different, itu sudah berbeda. Berbeda dari apa? Berbeda dari hal yang jualan, dari lokasinya, dari warnanya, kesegarannya, dan sebagainya. Nah sama, waktu kita belajar firman Tuhan, kita tahu benar atau salah dari mana? Belajar benernya dulu. Baru kita tahu itu salah. Kalau kita gak pernah tahu benernya, bagaimana kita bisa mengatakan itu salah? Ya, karena firman Tuhan itu menjadi dasar dalam hidup kita. Nah, kenapa sih Alkitab itu patut kita jadikan pegangan hidup? Setelah kita tadi lihat otoritasnya, dia punya wibawa, dia jelas, dia tidak pernah salah, tidak pernah hilaf. Lalu ada bahaya sinkretisme ketika kita belajar menjadikan Alkitab otoritas dalam hidup kita. Kenapa Alkitab patut dijadikan pegangan hidup? Banyak orang-orang mengatakan Alkitab merupakan wahyu dari dan sifat pikiran dan kehendak Allah. Disitulah saya mengenal siapa Allah saya. Saya gak perlu dengar dari orang siapa Allah saya. Tapi saya bisa membuktikan sendiri siapa Allah saya ketika saya membaca Alkitab itu. Saya tahu Allah saya sangat mengasihi saya. Bahkan ada kata-kata, engkau berharga di mataku. Saya tahu Allah saya peduli pada saya. Ketika orang lain meninggalkanmu, aku tetap ada di situ. Yang kedua, Alkitab mengatur segala kehidupan, baik religius maupun harsekuler. Ketika kamu bekerja, bekerjalah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu dalam hidup kita loh, hal-hal sekuler loh. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Gak ada yang bisa mengajarkan itu kalau bukan Alkitab. Waktu kita di kantor, kita kerja, bos kita gak benar. Kita mesti ngapain? Ingat firman Tuhan itu. Kita bukan mengabdi kepada dia, tapi kita mengabdi kepada Tuhan. Sehingga dalam hidup kita ngerti kenapa aku bekerja. Kenapa aku melayani? Kenapa aku harus melakukan ini? Karena aku melakukannya buat Tuhan. Umur kita milik Tuhan, bukan milik bos kita, bukan milik pimpinan kita. Tapi Tuhan mengajarkan, hormatilah atasanmu. Bukan berarti, dia siapa sih, bodoh amat, gue cuekin aja. Enggak kan ya. Selalu Tuhan mengajarkan, kalau itu hak Kaisar, berikan kepada Kaisar. Kalau itu haknya Allah, berikan kepada Allah. Kalau kita punya pimpinan, atasan, hormatlah pada atasan kita. Tapi tidak kompromi ketika kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang benar. Karena kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita untuk Tuhan. Dan yang ketiga, Alkitab adalah satu-satunya yang mampu memberi jawaban bagi hidup manusia. Hidup manusia adalah ketika dia bertanya, siapa aku? Aku ini siapa sih? Kenapa aku ada? Kok bisa ya Tuhan ciptain aku? Iseng apa-apa Tuhan? Kenapa saya lahir? Dari mana aku berasal? Kenapa aku ada di sini? Itu pertanyaan-pertanyaan manusia. Dan kemana setelah aku ada di sini nanti aku mati? Aku menuju kemana? Semua ada di Alkitab jawabannya. Mulai dari Allah menciptakan kita, sampai ketika Allah memanggil kita pulang, semua ada jawabannya di Alkitab. Bagaimana langkah praktisnya? Sebagai penutup, lakukan sate. Kalau mahasiswa gitu ya, udah sate belum? Saat teduh ya, bukan berarti kita makan sate ke kantin, bukan ya. Saat teduh dengan metode PA. Buatlah kebiasaan yang teratur 15-30 menit. Ya, untuk berdoa dan untuk baca Alkitab. Dalam perjalannya mungkin ada yang bolong-bolong, naik turun begitu ya. Saya pun mengalami itu. Jadi kalau di kantor, karena di ruangan saya sendiri, jadi kalau saya datang pagi, saya langsung bisa buka YouTube, langsung pasang lagu, bisa baca Alkitab. Tapi kadang-kadang kalau datangnya kesiangan, saya udah harus ngajar 7:30, saya udah lari-lari itu gak sempat. Ya, doanya di kelas sama mahasiswa bareng-bareng. Ya, tapi artinya adalah kita buat komitmen. Bagaimana kita mau mengenal Allah? Lakukan dari diri kita untuk berdoa dan belajar firman. Inilah satu yang membuat kita selalu harus kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia membukakan banyak hal dalam hidup kita supaya kita kenal Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk Alkitab yang Engkau berikan dalam hidup kami. Mengajarkan kami untuk selalu hidup mau mengenal Engkau. Dan bukan hanya sekedar mengenal Engkau. Tapi kami mau belajar untuk hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk otoritas Alkitab di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menjadi Allah dalam hidup kami. Bapa, di dalam segala keterbatasan kami, biar Engkau menolong kami, untuk kami boleh melakukan komitmen mulai hari ini, untuk mau bersaat teduh dengan teratur, untuk kami boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak memandang manusia. Karena kami tahu kami akan kecewa ketika memandang manusia. Tapi kami diajarkan untuk memandang segala sesuatunya kepada Tuhan. Sehingga hanya Engkaulah yang menjadi panutan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami yang lemah ini. Di dalam segala keterbatasan kami. Hanya dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Yang mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami. Amin.